saudaraku, salah satu hikmah ketika kita harus tetap beribadah di rumah saja adalah mampu tidak kita mempertahankan kualitas ibadah kita ketika kita harus beribadah di rumah tanpa dilihat oleh orang lain. Selama ini barangkali kita semangat beribadah karena kita dilihat oleh orang lain, karena ada pujian dari orang lain. Maka di saat Allah menguji kita untuk beribadah di rumah, ketika tidak ada yang menyaksikan ibadah kita, ketika tidak ada yang melihat ibadah kita, ketika kita beribadah tanpa adanya pujian dari siapapun, mampu tidak kita mempertahankan kualitas ibadah kita. Maka hikmah dari kita harus beribadah di rumah sendiri ini adalah, akankah sama semangat kita ketika kita beribadah di masjid dan beribadah di rumah tanpa dilihat oleh siapa. Bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Kamu baper. Cukup saya katakan satu hal. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi aja murah. Saya itu sepakat ya, kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Karena kalau uang itu dipegang oleh suami, saya khawatir bisa untuk membahagiakan istri lainnya. Perempuan itu suci seperti sajadah. Maksudnya apa? Perempuan itu suci seperti sajadah karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Lah kok iso ni bapak mertua kula niku ngomong. Yen awakmu rung duwe gaji rung duwe pekerjaan wani ra iso anak bojomu mepakani apa? Oh, kula langsung mundhak. Heh, calon mertua rungokno kuping. Langsung kula dalili. Asyakku fir rizqi, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Soal anak bojo kula sesuk mangan napa mboten urusan kula, urusane Allah. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Katanya I love you, kok meninggalkan luka. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi.